dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali bersama untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Sifatul Munafiqin wa Ahkamihim, satu-satunya bab yang mungkin senada dengan bunyi kitab atau dengan nama kitab, hadis yang ke-6987 halaman 205. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيقول الإمام مسلم الحجاج الكشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المراري فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال: فكان أول من صعيدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عنهما masih tentang sifat orang-orang munafiqin yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi merupakan sifat bawaan orang-orang munafiqin sepanjang masa. Orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keimanan, di antara sifat mereka adalah yang ada pada pendahulu-pendahulu mereka dari orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah bercerita, ia menyampaikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dalam satu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada rombongan para sahabatnya, man yas'adu tsaniyata tsaniyatal murari. Man yas'adu tsaniyata tsaniyatal murari fa innahu yuhattu anhu ma hutta an bani Israil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, hadis ini Nabi mengatakan, barang siapa yang menaiki bukit Al-Thaniyah, tempat yang tinggi yaitu bukit, disebutkan nama bukitnya di sini yaitu Thaniyata al-Murar, yaitu bukit Murar, ya, salah satu bukit yang dikenali oleh mereka semua, Nabi dan juga para sahabatnya. Mereka mengenali dan mereka dalam perjalanan, dan Nabi SAW ingin memberikan kepada mereka apa yang membahagiakan mereka. Di antara yang paling membahagiakan para sahabat adalah permohonan ampun dari Nabi SAW untuk mereka, ya, istighfar Nabi untuk mereka. Dan Nabi SAW selalu memberikan atau menghadiahkan kepada para sahabatnya permohonan ampunan, istighfar, ya. Bahkan Nabi SAW juga tidak juga tidak sedikit permohonan ampunannya untuk orang-orang yang bahkan tidak berhak mendapatkan permohonan ampunan atau istighfar dari Nabi. Kita sudah pelajari tentang Nabi SAW memintakan ampunan untuk orang-orang munafikin. Ya, untuk orang-orang munafikin. Makanya sebab turun firman Allah, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Jika engkau mohonkan ampunan atau tidak, bahkan 70 kali pun engkau mohonkan ampunan untuk mereka, Allah juga tidak akan ampuni mereka. Maksudnya orang-orang munafikin. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mintakan juga ampunan untuk semua yang tampilan, semua yang nampaknya beriman. Ya, termasuk mereka yang benar-benar beriman. Ya, apalagi kita juga sudah pelajari Nabi SAW, banyak orang-orang munafikin yang tidak ikut perang. Ya, tidak mau ikut perang. Kemudian ketika Nabi kembali pulang, mereka berbondong-bondong untuk menghadap Nabi untuk memberikan alasan-alasan dan dengan sumpah tentunya. Kemudian sekaligus meminta Nabi memohonkan ampunan dan Nabi SAW lakukan. Ya. Jadi ini diantara keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan tidak aneh memang, karena makhluk-makhluk Allah yang mulia, bukan hanya dari manusia tetapi juga malaikat-malaikat Allah, memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Mereka, para malaikat, senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Hadis dalam Sahih Muslim yang sudah kita pelajari, di antara keutamaan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, di samping setiap langkah akan dicatat satu derajat, akan dituliskan satu pahala, akan diangkat satu keburukan. Kemudian kata Nabi SAW, ketika dia sudah masuk ke masjid, keutamaan tahapan ini sudah selesai. Masuk masjid dan dia menunggu ditegakkannya sholat fardu. Selama dia menunggu ditegakkannya sholat fardu, maka malaikat senantiasa memohonkan ampunan atau mendoakan kebaikan untuknya dengan doa yang diberitahukan oleh Nabi, yaitu Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ini istighfar. Ya Allahumma ghafir lahu Allahumma, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, sampai nanti ditegakkan salat fardu. Dan Allah juga bercerita di dalam Al-Quran bahwa mereka senantiasa mendoakan dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Jadi tidak aneh Nabi SAW memiliki tabiat untuk mendoakan banyak orang, memohonkan ampunan untuk banyak orang. Dan ini menjadi tuntunan bagi umat Nabi Muhammad atau untuk orang-orang yang beriman. Ya. Mendoakan sebanyak-banyaknya, memohonkan ampunan untuk sebanyak-banyaknya orang. Makanya di antara doa yang selalu kita dengarkan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Ya. Allahumma والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ini diantara karakter pengikut umat Nabi, diantara karakter umat Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan oleh Allah. Karena mereka ada tiga kelompok umat Nabi Muhammad yang mulia, yang diridhai oleh Allah, ada tiga kelompok. Yang pertama al-muhajirun, kemudian yang kedua al-ansar, kemudian yang ketiga yang selain muhajirin dan ansar, yang mereka datang setelah masa muhajirin dan ansar. Apa karakter mereka yang ketiga ini? Itu tadi, mendoakan orang-orang yang beriman. Ya. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jadi kembali kita kepada hadis setelah kita paparkan tadi, bahwa memohonkan ampunan merupakan sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi Nabi SAW dalam kasus ini, mungkin karena dalam perjalanan dan ingin memberikan semangat maka kepada para sahabatnya, maka dia mengatakan, barang siapa yang naik ke bukit itu, yaitu bukit Al-Murar, maka fa innahu yuhattu anhu ma hutta an bani Israel, maka akan dihapus darinya apa yang dihapus dari bani Israel dari kesalahan dan dosa. Ya, akan dihapus. Ini istighfar, karena istighfar itu kan memohonkan ampunan. Akan dihapus darinya apa yang dihapus dari bani Israel. Sekian kali bani Israel dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap apa-apa, dimaafkan oleh Allah, padahal kesalahan-kesalahan mereka banyak sekali dan besar. Ya. Besar sekali kesalahan-kesalahan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala seringkali menyampaikan itu kepada mereka, mengingatkan orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pendahulu-pendahulu mereka dari Bani Israel itu seringkali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah. Ketika mereka selalu mengingkari janji, diminta untuk bersumpah, tidak mau bersumpah, ya, sampai mereka di seketika dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali. Bahkan ketika diminta sumpah untuk menjadi manusia yang benar, awalnya mereka tidak terlalu serius, akhirnya Allah angkat ke atas kepala mereka gunung. Ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, khudhu ma atainakum biquwwah. Ya, diangkat gunung di atas kepalanya, diancam kalau kalian tidak mau maka akan saya timpakan. Akhirnya mereka mau untuk mengambil dan menjadikan pegangan petunjuk apa yang diturunkan kepada mereka dari kitab. Jadi Nabi menjanjikan itu, siapa yang naik akan mendapatkan ampunan. Maka kata Jabir, qal fakana awwala man sa'ida khailuna khailu banil khazraj. Maka kata Jabir dengan merasa ada kebahagiaan, kebanggaan, bahwa yang pertama-tama menaiki Thaniyatul Murar adalah pasukan kami. Ya, mungkin saja ini dalam perjalanan perang, perjalanan pasukan berkuda kami yaitu Banil Khazraj. Berarti Jabir bin Abdullah dari suku Khazraj, ya, dari kaum Ansar. Kemudian kata Jabir, summa tataman nas, kemudian sempurnalah orang-orang rombongan itu naik semuanya, menunjukkan mereka begitu ambisius untuk mendapatkan janji Nabi, ya, untuk mendapatkan janji Nabi yaitu ampunan, ya, dari dosa-dosa dan kesalahan. Maka tataman nas, sempurna, semua naik, kata Jabir. Kemudian faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW, ini cerita Jabir karena dia melihat tidak ada lagi yang tersisa, ya, tidak ada lagi yang tersisa. Tetapi Nabi SAW bersabda, wa kullukum maghfurun, ya, wa kullukum maghfurun lahu illa sahibal jamalil ahmar. Setelah Jabir setelah yakin bahwa semuanya sudah sempurna seluruhnya naik, ya semuanya sudah naik, dan tentunya naiknya mereka karena saniyatul wada namanya bukit, tentu apalagi dalam perjalanan perang tentu untuk naiknya merupakan tantangan, ya ada tantangan, ada susahnya, tetapi karena janji Nabi bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah, maka mereka berusaha walau bagaimanapun susahnya. Dan Jabir meyakini bahwa semuanya sudah naik dengan ungkapannya tadi thumma tatamman nas. Ternyata pernyataan Nabi SAW setelah selesai nampaknya semua naik ke atas bukit mengagetkan mereka, membuat mereka penasaran. Apa kata Nabi SAW? Semua yang naik atau semua kalian mendapatkan ampunan. Wa kullukum maghfurun lah. Setiap kalian mendapatkan ampunan. Illa sahibal jamalil ahmar. Kecuali pemilik unta merah. Ya. Kecuali pemilik unta merah. Jadi ada yang memang tidak naik. Ya. Sementara Jabir melihat semuanya sudah naik. Kemudian karena penasaran dan karena juga para sahabat tidak mau ada seorang pun yang tidak mendapatkan keutamaan tadi, kata Jabir, fa'atainah, kami datangi, kami jumpai orang yang disebut oleh Nabi yaitu pemilik unta merah. Faqulna lahu, maka kami mengatakan kepadanya, ta'al yastaghfir laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini menunjukkan sifat yang mulia yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, yaitu ingin membawa semua orang-orang mendapatkan kemuliaan. Ya, kalau kita kan, kalau kita sudah dapat, kita tidak memikirkan yang lain. Ya. Tetapi inilah yang merupakan kemuliaan para sahabat Nabi. Jadi karena Nabi mengabarkan ada seorang pemilik unta merah yang tidak mendapatkan ampunan, para sahabat tidak mau itu terjadi, maka mereka kejar, mereka cari, mereka jumpai, dan mereka membujuknya, merayunya, mengajaknya untuk mendapatkan ampunan sebagaimana mereka mendapatkannya. Ya. Makanya di antara sifat orang beriman apa? Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau dia mereka seperti contoh ini, mereka menginginkan kebaikan ampunan tadi dan mereka mencintainya, maka mereka juga mencintainya untuk siapapun juga, termasuk yang dikecualikan oleh Nabi. Nabi sudah mengecualikan ia tidak dapatkan ampunan, tetapi mereka tetap optimis dengan mengajak, membujuknya, merayunya untuk memperoleh ampunan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, faqal, ketika mereka mengajak, membujuknya, orang tadi mengatakan, wallahi, lihat apa yang ini yang merupakan karakter orang munafikin. Dia, mereka tidak peduli dengan janji-janji agama, mereka tidak peduli dengan apa, dengan kemuliaan-kemuliaan ibadah. Ya. Mereka memang tidak beriman dengan adanya surga. Jadi ketika para sahabat mengajak beliau ini, ia mengatakan, wallahi, demi Allah, la an ajida dhallati ahabbu ilayya min an yastaghfira liya sahibukum. Bahkan ungkapannya menyebut Nabi itu pun tidak beradab, ya. Dia tidak mengatakan an yastaghfira liya Rasulullah, tetapi sahibukum. Ya, jadi dia tidak ada di dalam hatinya sedikit pun pemuliaan terhadap Nabi SAW. Dan ini yang menjadi sifat orang munafikin sepanjang zaman. Mereka tidak memuliakan apa yang merupakan syiar agama tentang masjid, bulan, waktu, tempat. Ya, orang-orang munafikin tidak ada dalam hati mereka kemuliaan Ka'bah misalnya, atau Mekah, atau masjid rumah Allah, atau Al-Quran, ya, atau bulan Ramadan, ya. Sementara di sini Rasulullah SAW saja tidak ada, tidak sedikit pun di dalam ungkapan orang ini pemuliaan terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan, demi Allah, mendapatkan unta atau barang yang hilang dari saya, karena dari saya itu lebih saya cintai daripada, lebih saya sukai daripada permohonan ampunan kawan kamu tadi, kawan kalian, maksudnya Nabi, ya, mendapatkan benda saya yang hilang atau barang saya yang hilang, bisa jadi adalah kendaraannya atau tunggangannya yang lain, itu lebih saya sukai daripada permohonan ampunan kawan kalian itu. Ini jawabannya. Ini jawaban dari orang ini. Kemudian Jabir berkata, wa kana rajulun yansudu dhalatan lahu. Kata Jabir, orang ini ketika itu sedang mencari-cari barangnya yang hilang. Ya, mencari-cari barangnya yang hilang. Jadi barangnya yang hilang itu lebih berharga baginya daripada ampunan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan kullukum maghfurun lah. Ini bagi orang yang beriman adalah harta yang berharga atau sesuatu yang istimewa. Tidak dapat apapun juga, kalau dapat ampunan dari Allah ini sudah luar biasa. Saya teringat ungkapan Fudalah bin Ubaid. Ya. Ia mengatakan, la an a'rifa anna Allah taqabbala minni walau mithqala habbati khardalin ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Saya mengetahui Allah menerima dari ketaatan dan ibadah saya walau ukurannya hanya seberat satu butir biji sawi dari ibadah yang dilakukan, dan dia tahu Allah menerima ibadah tersebut, tidak banyak, seberat satu butir biji sawi, dan saya mengetahui Allah menerimanya dari saya, itu lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada dunia dan isinya, apalagi ampunan dosa, apalagi ampunan dosa. Dan Nabi sudah diberikan jaminan, setiap kalian mendapatkan ampunan kecuali pemilik unta merah, dia sama sekali tidak tertarik. Sama sekali tidak tertarik. Lebih berharga baginya bendanya yang hilang daripada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sifat orang munafikin. Makanya mereka tidak perhatian dengan salat, tidak perhatian dengan, karena ini munafiqun nifaq akbar, ya. Yang pembicaraan kita dan dalam kitab ini semuanya adalah tentang orang munafik yang nifaqnya i'tiqadi. Orang munafikin yang kemunafikannya adalah nifaq yang besar. Nifaq kemunafikan keyakinan. Karena nifaq itu terbagi dua. Nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Yang menjadi, ini mungkin lupa kita sampaikan pada pertemuan penuh yang lalu, bahwa kitab ini berhubungan dengan mereka semua. Ya, yaitu orang munafikin yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Dan bercerita tentang orang munafikin di zaman Nabi. Karena orang munafikin di zaman Nabi semuanya adalah orang munafikin ini, nifaq i'tiqadi, yang dia, mereka orang kafir cuma tampilannya Islam, bersaksi bahwa Nabi adalah utusan Allah. Mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa, mereka berjihad, mereka baca Al-Quran dan seterusnya. Tampilan luarnya Muslim tetapi hatinya kafir. Ya, ini yang dimaksud oleh kitab ini. Jadi karakter mereka sama sekali tidak tertarik dengan janji-janji agama, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di dunia maupun di akhirat, seperti ampunan dosa. Tidak berarti sama sekali bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih berharga bagi orang ini barangnya yang hilang. Dia dapat barang yang hilang lebih berarti baginya daripada ampunan yang dijanjikan oleh Nabi SAW dari dosa-dosanya. Nah, ini menjadi sifat orang munafikin. Dan akan seperti itu sampai hari kiamat. Akan seperti itu sampai hari kiamat. Hadis berikutnya, هل نقرأ شرح الثنية؟ طيب. هكذا في قول النووي رحمه الله تعالى قوله ومن يصعد الثنية ثنية المرار، وهكذا هو في الرواية الأولى والمرار بضم الميم وتخفيف الراء، وفي الثانية المرار أو المرار بضم الميم أو فتحها على الشك، وفي بعض النسخ بضمها أو كسرها والله أعلم. والمرار شجر مر، وأصل الثنية الطريق بين الجبلين، وهذه الثنية عند الحديبية، قال الحازمي قال ابن إسحاق وهي محبط الحديبية. Berarti perjalanannya ini Nawawi menjelaskan tentang makna thaniyah, ya. Thaniyah, dia mengatakan bahwa thaniyah adalah lorong. Ya, lorong yang jalan yang berada di antara dua gunung atau dua bukit. Ya. Tadi saya mengatakan adalah bukit, ya. Dan ketika kita teliti memang penggunaan kata thaniyah seperti thaniyatul wada, dia jalan yang bisa jadi dia lebih tinggi dari yang lain, ya, lebih tinggi datarannya dari yang lain. Thanaya al-ulya wa thanaya suflak di perang Badar. Itu bahagian yang tinggi lerengnya daripada bagian yang rendah, karena dia di lereng gunung yang Badar itu ketika terjadi perang Badar. Dan Saniyatul Wada itu tempat orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi SAW, dan sampai sekarang masih ada tempat tersebut walaupun tidak ada lagi tanda-tanda. Jadi An-Nawawi di sini menjelaskan kata Saniyah yaitu At-Tariqu Baina Al-Jabalain, yaitu jalan yang kita ungkapkan mungkin lorong di antara dua gunung, ya, jalan yang ada di antara dua gunung. Kemudian al-murar atau al-marar, ya, ada dua ungkapan, al-murar dengan mimnya berbaris dhammah atau mimnya berbaris fathah. Dia ada di Hudaybiyah, yaitu dekat dengan Mekah, tempat yang dekat dengan Mekah, disitulah terletak jalan ini. Dan Nabi SAW mengungkapkan jaminan atau janji ampunan tadi kepada para sahabat semua, dan semuanya bersemangat untuk mendapatkannya, dan kecuali beliau ini yang merupakan salah satu dari orang-orang munafikin. Ada satu tambahan, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa orang munafikin juga ikut berperang bersama Nabi. Ya, ikut berperang seperti perang ini dalam perjalanan ini, dan juga perang Tabuk mereka juga berangkat bersama Nabi SAW. Karena kalau semuanya tidak berangkat, tentu mereka nampak ketaranya, nampak boroknya. Akhirnya untuk menutup-nutupi kemunafikan mereka, maka mereka ikut juga berangkat walaupun berat, walaupun berat. Dan dalam perjalanan perang itu pun juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, banyak hal-hal yang menyakitkan kaum muslimin, termasuk kisah yang terjadi di perang Tabuk ketika mereka melecehkan, menghina, meremehkan orang-orang yang beriman yang ada di sekitar Nabi SAW. Malikur ra'ina ha'ulai arghabu butunan wa alhanu alsinatan wa ajbanu indal liqa. Ini ungkapan celaan mereka kepada orang-orang yang mereka juluki dengan qurra, yaitu orang-orang ahli ibadah, para sahabat Nabi SAW. Dan itu tambahan dari hadis yang tadi. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Yahya bin Habib bin al-Harithi qala haddathana Khalid bin al-Harith qala haddathana qurra قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد ثنية المرار أو المرار بمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة له. حديث جابر بن عبد الله yang tadi radhiyallahu taala anhuma kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, dengan nomor hadis kita 6988. Ya. Kisahnya sama, cuma di sini ada sedikit perbedaan di mana Jabir mengatakan wa idza huwa a'rabi. Ternyata karena Nabi SAW tidak menyebutkan namanya, tidak menyebutkan karakter orangnya, Nabi hanya mengatakan kecuali pemilik unta merah. Ternyata pemilik unta merah itu, kata Jabir, setelah mereka temui, dia seorang Arab Badui. Ya, Arabi Badui. Ya, dia seorang Arab Badui yang ketika itu sedang mencari-cari barangnya yang hilang. Ketika dan berarti tidak peduli, tidak peduli, dia tidak peduli sama sekali dengan kabar gembira dari Nabi SAW. Dan bahkan dengan tegas ia mengatakan, saya dapati barang saya yang saya cari yang hilang itu lebih berharga bagi saya daripada ampunan dosa yang dijanjikan oleh sahabat kalian tersebut. Ya, wallahu a'lam. Berikut hadis yang ke 6989. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحثروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. الله المستعان. Ini kasus atau kisah nyata yang diceritakan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, tentang orang-orang yang menyembunyikan kebencian kepada agama Allah walaupun dia menguasai agama Allah. Dia memiliki penguasaan terhadap ilmu agama Allah seperti menghafal Al-Quran, memiliki kemampuan untuk berbicara dengan dalil-dalil, tetapi dia tidak suka dengan agama Allah. Ini kasus nyata terjadi, peristiwa. Kata Anas, kana minna rajulun min bani Najjar. Ada di tengah-tengah atau di kalangan kami dari orang Madinah. Dia ada seorang laki-laki dari suku An-Najjar. Ya, dari bani Najjar. Ya. Ini dari kalangan pihak paman-paman Nabi, dari pihak ibunya. Ya, dari pihak ibunya. Akhwaluhu mimman najari Madinah. Tetapi kan kedekatan dalam hubungan kekerabatan ini tidak akan mensucikan. Bukan mensucikan. Sebagaimana permukaan bumi juga tidak mensucikan yang ada di permukaannya. Kata para ulama, innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya bumi tidak mensucikan seorang pun. Kota Mekah tidak mensucikan, walaupun dia kota suci, tapi tidak mensucikan. Semua yang berada, yang bermukim berada di atasnya jadi suci karena kota Mekahnya suci. Abu Lahab di kota Mekah, ya. Abu Lahab di kota Mekah, Abu Jahal di kota Mekah, dan yang lain-lainnya dari dedengkot dan gembong-gembong kekufuran. Madinah juga kota suci, tanah haram, tidak mensucikan. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan yang lain-lainnya yang memusuhi Nabi. Ya. Tidak disucikan oleh kota Madinah. Begitu juga kekerabatan. Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalannya tidak bisa atau melambat, siapa orang yang amalannya melambatkannya untuk memperoleh kemuliaan, tentunya untuk sampai ke surga, maka nasabnya tidak berpengaruh apa-apa. Nasabnya tidak bisa mempercepatnya, karena amalannya melambatkannya, nasabnya tidak berguna. Nah, ini yang perlu kita berikan atau garis bawahi. Sekalipun dia dari Bani Najjar, kekerabatannya dengan Nabi itu tentu tidak berpengaruh apa-apa. Jangankan yang jauh, yang dekat saja dengan Nabi itu pamannya Abu Talib, ya, tidak berpengaruh apa-apa kedekatan, kekerabatan antara Nabi dengan beliau. Ya. Jadi kata Anas, ada seorang laki-laki dari Bani Najjar. Perhatikan, dan ini yang tadi kita sampaikan bahwa di antara orang-orang yang membenci agama Allah, ada orang-orang yang sudah menguasainya, sudah diberi tentang ilmu tentangnya. Di sini kata Anas, dia sudah menguasai surat Al-Baqarah. Qad qara al-Baqarata. Al-Baqarah ini surat terpanjang, 286 ayat. Ya, kalau sudah membaca, menghafal, ya, surat Al-Baqarah ini sudah istimewa yang di saat itu, yang sudah luar biasa. Bahkan Wa Ala Imran, dan bahkan juga sudah menghafal surat Ali Imran, 200 ayat. Ya, 200 ayat. Kemudian di antara kelebihan orang ini juga, Wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia menjadi sekretaris yang menjadi penulis surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menulis apa yang diinginkan oleh Nabi untuk ditulis. Karena Nabi tidak bisa tulis baca, maka ada para sahabat-para sahabat yang menjadi tukang tulis untuk Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib. Perjanjian Hudaybiyah penulisnya Ali bin Abi Thalib. Dia menulis, Nabi SAW mendiktekan perjanjian Hudaybiyah. Hadza ma ahidahu Muhammadun Rasulullah. Ya. Ini yang didiktekan pertama kali oleh Nabi kepada Ali, maka ditulis oleh Ali. Hadza ma ahidahu Muhammadun Rasulullah. Suhail bin Amr ketika itu masih kafir, dan dia utusan orang-orang Quraisy, mengatakan kalau kami tahu engkau ini, yakin kamu engkau Rasul, tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Kalau kami mempercayai kamu ini utusan Allah, tidak akan mungkin kita bermusuh-musuhan. Akhirnya Nabi memerintahkan Ali untuk menghapus. Ali tidak mau. Menghapus kata Rasulullah yang sudah diungkapkan oleh Nabi SAW itu berat bagi seorang Ali radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi sendiri mengatakan, mana yang tulisannya Rasulullah? Mana yang tulisan Rasulullah? Kata Ali, ini Nabi yang menghapusnya. Ya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga mengingkari nama Ar-Rahman. Ya. Akhirnya dihapus juga. Jadi ada sahabat-sahabat yang menjadi penulis, yang menuliskan apa-apa yang mesti ditulis untuk Nabi SAW. Termasuk orang ini. Dia bukan hanya menguasai ilmu Al-Quran, tetapi juga dipercaya oleh Nabi untuk menulis apa yang butuh ditulis untuk Nabi SAW. Kata Anas. Kemudian, Fantalaqa hariban hatta lahiqa bi ahlil kitab. Maka dia minggat, lari, meninggalkan Nabi, meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan negerinya, ya, untuk bergabung dengan ahlul kitab. Ya, bergabung, memihak kepada ahlul kitab. Ketika ia sampai di sana, dan dia menceritakan tentang apa pencapaiannya, saya sudah hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan saya begini-begini, farafa'uhu, kata Anas, maka mereka pun meninggikannya. Apa artinya meninggikan? Memuliakan. Ini istimewa ini bagi mereka. Jadi orang-orang seperti ini menjadi senjata orang-orang yang memusuhi, yang jelas-jelas berada di pihak yang berlawanan dengan kaum muslimin. Jadi inilah senjata-senjata mereka. Dan orang-orang di luar Islam mengetahui siapa-siapa saja yang tipikalnya seperti ini. Siapa-siapa saja yang bisa dijadikan sebagai senjata yang nanti akan menyerang agama dia sendiri. Ya. Farafa'uhu qal, kata mereka, qalu, kata mereka kepada mereka, kepada sesama mereka, hadza, orang ini, qad kana yaktubu li Muhammadin. Ini orang sudah menjadi kepercayaan Muhammad. Menuliskan surat-surat, menuliskan perjanjian, menuliskan ini untuk Muhammad. Fa'u'jibu bihi. Mendengarkan berita itu, maka mereka pun mengaguminya. Mengaguminya, karena kelebihan-kelebihannya tadi. Dan ini pelajaran bagi kita. Terkadang Islam diserang dari sisi ini. Dari sisi tokoh-tokoh yang memiliki keilmuan tentang Islam. Jadi di orang-orang yang memusuhi Islam dari luar agama Islam mengetahui orang ini bisa dijadikan sebagai senjata. Ya, fa'ujibu bihi. Fama labitha, dan tidaklah lama keberadaan orang ini bersama ahlul kitab, an qasamallahu unuqah fihim, sampai akhirnya Allah membinasakan dia di tengah-tengah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memerangi orang-orang yang seperti ini. Dan jangan khawatir. Ya. Mereka sebenarnya ingin melawan Allah dan tidak akan mungkin mereka menang dalam memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kaum muslimin tetap pelajari agama, amalkan agama. Jangan menghabiskan waktu untuk mencari-cari atau untuk menyibukkan diri untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Pelajari agama apapun bidangnya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak dan seterusnya, muamalah, terapkan dalam kehidupan. Orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membinasakan dan mencelakakan mereka. Seperti orang ini. Kata Anas, "Fama labitha an qasama Allahu unuqahu fihim." Qasama Allahu unuqah, kata An-Nawawi apa? Ahlakahu. Maksud dari qasama Allahu unuqah, Allah binasakan dia. Allah celakakan dia. Di mana? Di tengah-tengah mereka yang mengaguminya. Inilah orang yang kalian kagumi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat membahagiakan kita dari cerita Anas ini adalah apa yang akan diceritakannya tentang orang yang sudah mati ini. Orang yang memihak kepada musuh Islam dan dia sudah memiliki senjata, memiliki kelebihan-kelebihan dalam agama Islam, setelah dibinasakan oleh Allah, kata Anas, fahafaru lahu fawarauhu. Ya. Maka mereka menggalikan kuburan untuknya untuk dikuburkan. Hafaru, menggali kuburan. Fawarauhu, untuk menimbunnya, untuk menguburkannya. Ya. Mereka benar-benar memuliakan, digalikan kuburannya, dikuburkan, ditimbun kuburannya. Apa yang terjadi? Fa'asbahatil ardu qad nabadathu. Dan tiba-tiba, tidak lama setelah itu, bumi memuntahkannya. Ya. Dicampakkan atau dikeluarkan oleh bumi. Bumi saja tidak mau menerimanya. Ya. Bumi Allah tidak mau menerimanya. Nabadathu, dicampakkan ala wajihnya ke atas permukaannya lagi. Kemudian, thumma adu fahafaru lahu fawarahu. Kemudian mereka ulangi kembali. Digalikan kuburan, diperbaiki kuburannya tadi. Kemudian dimasukkan dan dikuburkan kembali. Tiba-tiba bumi kembali pula memuntahkannya. Ya. Memuntahkannya. Ini yang kedua kalinya. Kemudian digalikan lagi untuk ketiga kali. Dan dikuburkan kembali. Dan bumi pun besoknya atau besok paginya memuntahkan. Sudah tiga kali ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka setelah itu? Fatarakuha mambudhan. Setelah tiga kali mereka menggalikan kuburan untuknya, untuk menguburkannya, dan kembali pula bumi memuntahkannya, mencampakkannya ke permukaannya, maka mereka membiarkannya ya, tergeletak di permukaan bumi dan tidak lagi menguburkannya. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencelakakan dan menghinakan orang ini. Ya, menghinakan orang ini. Di mana bumi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ya, tiga kali berturut-turut mereka menguburkan dan bumi kembali memuntahkan. Ini kejadian nyata yang diceritakan oleh Anas ibn Malik. Ini dari unsur kemunafikannya jelas, karena dia di tengah-tengah kaum muslimin menghafal Al-Quran, menghafal sebagian surat-surat yang panjang, kemudian juga dekat dengan Nabi, bahkan menuliskan hal-hal yang mesti ditulis untuk Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba dia tinggalkan Islam, tinggalkan Nabi, kemudian berupaya untuk memihak kepada musuh. Allah SWT mencelakakannya, membinasakan, dan bahkan bumi Allah tidak mau menerimanya untuk dikuburkan di dalamnya. Ya, ini menjadi ancaman untuk siapapun juga. Ancaman untuk siapapun juga. Kalau bukan seperti ini, maka yang hal-hal yang lain yang akan dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan orang-orang yang memusuhi dan memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Hafs ya'ni ibn Ghiyath عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. Ya. Tadi bumi ya. Tadi bumi yang memuntahkan, ya, tidak menerima jasad orang yang memusuhi Allah, ya, yang memusuhi Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Di sini akan kita dapatkan yang baru. Nomor hadis 6990. Ya. Imam Muslim membawakan hadis Jabir. Kalau yang tadi hadis Anas, ini hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kata Jabir bahwa Rasulullah SAW tiba dari perjalanan. Qadima min safar. Tiba dari perjalanan. Falamma kana qurbal Madinah. Ketika ketibaannya itu sudah hampir dekat dengan kota Madinah. Jadi kata-kata qadima ini datang dari sebuah perjalanan, dan ketika dekat dengan Madinah, hajat rihun syadidah, kata Jabir, berhembuslah angin yang kencang. Saya teringat angin kencang beberapa hari yang lalu. Subhanallah, mendengarkan hujan itu menakutkan. Di atas atap itu bunyinya menakutkan. Begitu luar biasanya tentara Allah Subhanahu wa taala, dan menumbangkan bangunan-bangunan, pohon-pohon, menerbangkan, mengangkat dan melepaskan apa yang yang lengket. Ini baru seberapa dari kekuatan angin yang merupakan salah satu dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Jabir, berhembuslah angin yang kencang, rihun syadidah. Kencangnya angin yang berhembus ini diberikan gambaran oleh Jabir, yaitu takadu an tadfana ar-raqibah, hampir-hampir menimbun atau menguburkan orang yang sedang di atas kendaraan. Ya. Maksudnya apa? Menerbangkan, kemudian apalagi di padang pasir ya, badai angin kencang itu terkadang membawa pasir. Dan bisa jadi ketika menerbangkan seseorang kemudian tertimbun oleh badai pasir tersebut. Ya. Jadi ini yang diungkapkan, saking kuat kencangnya angin itu berhembus, hampir-hampir menguburkan seorang yang berkendaraan. Ar-Rakib, orang yang berkendaraan. Dan banyak cerita dari hadis-hadis Nabi SAW tentang kencangnya angin, seperti perang Khandaq ini angin yang berhembus kencang yang menerbangkan semua, sampai salah satu dari penyebab kekalahan sekutu Ahzab adalah angin kencang ini. Ya, seperti yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Ahzab itu sendiri. Kemudian pada perang Tabuk juga, ini Nabi SAW kabarkan sebelum angin itu berhembus tiba, bahwa nanti malam akan datang angin badai. Maka jangan sampai ada seorang pun dari kalian yang berdiri. Ya, berdiri. Jangankan berjalan, berdiri pun tidak diperbolehkan oleh Nabi. Jadi semuanya duduk dan dianjurkan untuk berbaring. Ya. Ya. Dan ternyata ada seorang sahabat yang ketika itu kebelet untuk buang air kecil, akhirnya dia pergi berjalan, diterbangkan oleh angin dan dicampakkan ke Jabal Tai. Ini perjalanan ke Tabuk. Itu Madinah Tabuk dengan Madinah Jabal Taib itu berlawanan. Ya, yang satu ke arah sana, yang satu ke arah sini. Jadi lebih dari ratusan kilo, ya, mencapai 600 kilo diterbangkan oleh angin. Bayangkan kencangnya angin. Kemudian angin kencang yang lain yang diceritakan dalam hadis, saya tidak ingat sekarang ini. Ini beberapa kasus, diantaranya perang Khandaq tadi, dan bahkan para sahabat yang ikut perang itu mengatakan duduk saja kami susah untuk bertahan, apalagi berdiri. Duduk saja susah untuk bertahan agar tidak diterbangkan angin, apalagi berdiri. Ya, dan kita merasakan, ya, ketika angin kencang, subhanallah, berjalan susah, mengangkat langkah ini susah. Dan itu pun sudah di sekarang ini kan sudah dihalangi oleh bangunan-bangunan yang banyak. Tetapi ketika angin kencang itu berhembus, apalagi kita pakai jubah ini, untuk mengangkatkan kaki melangkah susah. Ya. Dan di sini Jabir menceritakan kencangnya angin berhembus ketika itu hampir-hampir menguburkan orang yang berkendaraan. Ya. Kemudian faza'ama, ini ungkapan periwayatan hadis yang diceritakan oleh para perawi hadis, maka dia mengaku, maksudnya Jabir, za'ama di sini kembali kepada Jabir bin Abdullah. Faza'ama anna Rasulullah SAW qal. Jabir mengatakan atau mengaku bahwa Nabi bersabda, bu'ithat hadhihi rih li mauti munafiqin. Ini yang menjadi bab kita, yang berhubungan dengan bab. Angin ini dikirim karena atau lantaran atau disebabkan oleh meninggalnya seorang munafik. Ya. Jadi pertandanya buruk. Ya. Tanda meninggalnya itu buruk, yaitu berhembusnya angin. Ya, jadi angin itu menunjukkan kemurkaan Allah. Menunjukkan kemurkaan Allah, kemurkaan angin itu sendiri dengan orang munafikin. Kata Nabi menceritakan bahwa angin ini dikirim karena atau untuk mengabarkan berita tentang matinya seorang munafik. Kata Jabir melanjutkan, falamma qadimal Madinah, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, fa'idha munafiqun, ternyata ada seorang munafik azimun yang mulia, tokoh, ya, tokoh azimun ini terpandang, terhormat, ya, baik dari sisi kedudukan, dari sisi harta kekayaan, dari ketokohan. Ya, jadi dia yang mati, minal munafikin, dari kalangan munafikin, qadmat. Ya, qadmat, telah meninggal dunia. Jadi apa yang diberitakan oleh Nabi dengan kenyataan berkeselarasan, seperti yang terjadi persis dengan yang diberitakan oleh Nabi, padahal kejadiannya masih di luar Madinah. Tidak seperti sekarang berita tentang kematian begitu cepat tersebar. Sekarang Nabi dalam perjalanan menuju Madinah, tidak jauh dari Madinah berhembus angin kencang, dan Nabi mengatakan angin ini berhembus kencang untuk mengabarkan tentang matinya seorang munafikin. Ketika mereka sudah sampai di Madinah, kata Jabir, ternyata yang disampaikan atau yang diberitakan oleh Nabi cocok dengan kenyataan. Dan bahkan munafik yang meninggal itu bukan sembarangan, bukan orang munafik biasa, tetapi azim, munafik yang tokoh, ya, terhormat, terpandang. Nah ini dia hukumnya, karena kitabnya apa? Kitabnya sifat-sifat orang munafikin dan hukum. Dan hukumnya yang tadi kita ketahui apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi menjadikan bumi memuntahkannya. Memuntahkan. Ini hukum yang dilakukan oleh Allah untuk orang-orang munafikin. Yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin untuk menampakkan bahwa Allah murka. Anginnya berhembus kencang, sekencang-kencangnya. Jadi ini tentang hukum orang-orang munafikin di dunia. Baik, kita tambahkan hadis berikutnya 6991. Qala rahimahullahu ta'ala haddathina Abbas ibn Abdul Azim al-Anbari qala haddathana Abu Muhammad an-Nadr ibn Muhammad ibn Musa al-Yamami qala haddathana Ikrimatu qala haddathana Iyas قال حدثني أبي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه. حديث أيهنا إياس من هو حدثنا إكرم حدثنا إياس قال حدثني أبي سلمة بن عمر. Ini Iyas ibn Salamah, ayahnya Salamah ibn Amr ibn Al-Aqwa. Ini ayahnya Iyas. Ya, jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Salamah ibn Amr. Ya. Hadatsana Imam Muslim meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Iyas. Iyas ibn Salamah qala haddatsani abi. Kata Iyas menyampaikan kepadaku ayahku. Nama ayahnya di sini tidak diketahui, sementara Iyas juga tidak disebutkan nasabnya, maka dia adalah Iyas ibn Salamah ibnul Aqwa. Ya. Salamah ibnul Aqwa adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salamah, qal udna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan mau'ukan. Ya, kami menjenguk. Jadi Salama bercerita, kami bersama Nabi menjenguk seorang laki-laki yang sakit. Mau'ukan yang sakit. Matakallama anhu Nawawi. Yang sakit. Faqal fawada'tu yadi alaihi. Kata Salama, maka saya letakkan tangan saya di atasnya. Maksudnya biasa kalau kita mengunjung orang sakit, meletakkan tangan di keningnya, kita pegang tangannya, kita lehernya untuk merasakan suhu badannya. Ini yang dilakukan oleh Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Fawada'tu yadi alaih. Faqultu wallahi ma ra'aituka al-yawm rajulan ashadda harran. Kata Salamah, demi Allah saya tidak melihat seperti hari ini seorang laki-laki yang begitu panas. Jadi terasa oleh Salamah suhu badan orang ini begitu panasnya. Sampai-sampai dia mengatakan, saya tidak pernah merasakan panas badan orang seperti hari ini. Ya. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda mengomentari perkataan Salamah, ala ukhbirukum, maukah kalian aku beritahukan bi asyadda harran minhu yaumal qiyamah, tentang apa yang lebih panas darinya pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat kata Nabi, hadainika ar-rajulainir rakibaini al-muqaffiyaini. Ya, itulah dua orang laki-laki yang sedang berkendaraan, yang sedang meninggalkan dalam berangkatnya. Muqaffiya ini orang yang menampakkan punggung, qafa. Berarti dia ciri ketika itu dia dua laki-laki, kemudian kedua-duanya sedang berkendaraan dan kedua-duanya sedang berangkat. Sedang menampakkan punggungnya, berarti sedang berangkat. Nabi SAW kata Salamah mengungkapkan itu li rajulaini, untuk dua orang, hina idzin min ashabihi, ketika itu dari orang-orang yang bersamanya. Ini kata-kata ashabihi ini juga sama dengan ashabihi yang diceritakan oleh Ibnu Umar atau yang lainnya, ketika dia mengatakan bahwa Nabi mengungkapkan akan keluar pada Anas, ya, akan ada di umatku Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman. Akan ada dari sahabatku 12 orang yang 8 dari mereka tidak akan masuk surga sampai unta lewat di lubang jarum. Kata-kata sahabat itu sudah kita ketahui dahulu, kita sampaikan. Maksud dari sahabat itu bukan sahabat dalam istilah, yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini istilah sahabat yang disepakati oleh para ulama. Tetapi sahabat di situ dijelaskan oleh riwayat berikutnya bahwa yang dimaksud adalah umatnya, lebih umum. Yang maksudnya adalah orang yang bersama beliau. Sama dengan sahabat di sini. Karena Nabi SAW mengatakan dua orang itu nanti akan lebih panas di akhirat. Ya, akan lebih panas nanti di akhirat yang akan dia rasakan lebih dari panasnya tubuh orang ini. Lebih dari panas tubuh orang ini menunjukkan bahwa dia bukan orang yang baik-baik. Dan Nabi kata Salamah, Nabi mengungkapkan untuk dua orang dari sahabatnya. Dari sahabatnya di sini maksudnya apa? Siapa? Bukan sahabat dalam istilah, tetapi sahabatnya orang-orang yang bersama beliau, yang nampaknya beriman, ya, yang nampaknya beriman. Jadi definisi sahabat yang tadi kita sebutkan, orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman, ini mengeluarkan orang munafikin. Walaupun orang munafikin nampaknya sahabat, tapi mereka tidak beriman. Bisa jadi dua orang ini, walaupun diungkapkan dengan kata sahabat, tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Jadi hadis ini menunjukkan ancaman hukuman, mengabarkan tentang ancaman hukuman untuk siapa? Untuk orang-orang munafikin. Kapan? Di akhirat. Di akhirat. Kalau tadi di dunia, yang pertama dimuntahkan oleh bumi, yang kedua dipertandakan oleh Allah buruknya dengan mengirimkan angin kencang. Ya, ini hukuman di dunia. Sementara di akhirat, hadis ini bahwa nanti mereka akan kepanasan di akhirat. Lebih dari panasnya tubuh orang yang sedang sakit yang dikunjungi oleh Nabi bersama sahabatnya. Di situ ada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala. Nah, Salamah begitu khawatir dan cemasnya ketika dia meraba, panas sekali. Kata Nabi SAW, panasnya orang ini tidaklah lebih panas daripada nanti ada dua orang yang sedang berkendaraan, dua orang laki-laki yang sedang berkendaraan yang sedang meninggalkan kita atau pergi. Di sini ada kata-kata dari Nawawi, ar-rakibain muqaffiyaini ay muwalliyaini aqfaytuhuma munsarifain. Aqfiyatuhuma munsarifain. Munsarifain. Yani al-muqaffiyaini yaitu al-muwalliyaini aqfiyatuhuma. Yang menjadikan punggung mereka atau membelakangi. Ya, aqfiya jamak dari qafa, yaitu tengkuk punggung. Jadi sebagai isyarat bahwa orang itu pergi. Bisa jadi ini pergi secara zahir, meninggalkan seperti laki-laki yang sudah hafal Al-Baqarah, Ali Imran, pergi meninggalkan kaum muslimin, bisa jadi secara zahir atau pergi dari keimanan. Ya, bisa jadi itu meninggalkan keimanan, meninggalkan ketakwaan, walaupun tetap bersama Nabi, tetapi mereka pergi meninggalkan keimanan. Nah, ini bisa jadi artinya membelakangi, mencampakkan keimanan di belakang, atau mencampakkan, meninggalkan orang-orang yang beriman dengan pergi memihak kepada musuh-musuh Islam. Bisa jadi mereka tetap bersama orang-orang yang beriman, tetapi perbuatan dan tindak tanduk, perilaku mereka, sikap mereka justru menyerang terus, menyerang terus. Ini juga termasuk muqaffiyah ini, makna dari muqaffiyah ini. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini hadis yang ke-6991 yang menceritakan kepada kita ancaman hukuman di akhirat untuk orang-orang munafikin, yaitu akan merasakan panas yang luar biasa, apalagi api neraka. Dan di neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka diletakkan oleh Allah di dasar neraka yang paling bawah. Dasar neraka yang paling bawah. Allah yang tegas mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Ad-darak itu sama dengan tingkatan ke atas. Dalam bahasa Arab, kalau tingkatan naik ke atas namanya darajat. Darajat. Jadi tingkatan pertama, kedua, ketiga itu dalam bahasa Arab apa? Darajat. Kalau tingkatan ke bawah, karena semakin bawah semakin rendah, itu namanya darakah. Darakatun. Jadi fid darkil asfali minan nar, yaitu tingkatan terbawah dari neraka. Tingkatan terbawah dari neraka. Ini tempat orang-orang munafikin. Ya. Ini di akhirat nanti sebagaimana tegaskan oleh Allah. Sementara hadis ini Nabi mengungkapkan betapa panasnya yang dirasakan oleh orang ini nanti di akhirat, oleh dua orang ini nanti. Dan ini juga Nabi tidak menyebutkan nama orang, karena orang munafikin itu identitasnya ditutupi. Ya. Dan yang diberitahukan oleh Nabi hanya satu orang dari sahabatnya yang kita ketahui, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Sementara yang lain tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu. Ya. Dan para sahabat mengenali orang-orang munafikin dari perilaku, dari sikap, dari perbuatan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Jadi mereka mengenali orang munafikin dari bukan dari identitas nama orang yang diberitahukan Nabi, tapi dari sikap. Dan sungguh kami telah melihat di tengah-tengah kami, kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang sudah jelas-jelas kemunafikannya. Jadi yang tidak nampak sholat berjamaah, yang susah dilihat ketika sholat berjamaah, itu di zaman Nabi, itu pertanda bagi para sahabat ini ada ciri-ciri kemunafikan. Tetapi tidak ada pernyataan tegas. Ya, tidak ada pernyataan tegas. Nabi pun ketika memberitakan tentang munafik yang diancam, yang jelas-jelas munafik, Nabi SAW hanya menyebutkan tanda-tanda. Seperti pemilik unta merah. Atau di sini seperti dua orang laki-laki yang sedang berkendara dan dia sedang berangkat pergi. Ya. Sedang berangkat pergi. Hanya tidak menyebutkan nama. Bisa jadi orangnya Nabi kenal, tahu orang namanya. Tapi Nabi hanya menyebutkan kepada para sahabat tentang ciri-cirinya. Para sahabat pun tidak terlalu peduli. Tidak terlalu peduli. Kemudian yang menjadi pelajaran penting bagi mereka agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan orang munafikin. Makanya semua para sahabat itu khawatir terjerumus kepada kemunafikan. Ibnu Abi Mulaika Abdullah, ia mengatakan, saya berjumpa dengan 30 sahabat. Adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Ya, aku berjumpa dengan 30 sahabat, semua mereka khawatir termasuk munafik. Kita tahu sikap Umar, ya, karena dia tahu bahwa pemegang rahasia Nabi tentang munafikin ini adalah Hudzaifah, dia terus mendesak-desak Hudzaifah. Saya termasuk disebut oleh Nabi termasuk salah satu munafikin atau enggak? Pertama yang ditanyakan, sebutkan kepada saya siapa-siapa saja orangnya. Tentu Huzaifah tidak akan memberitahukan kepadanya. Dia ingin mengetahui apakah di list munafikin itu ada nama dia. Itu saja. Ya. Bukan untuk kepo ya. Ya, untuk mengetahui siapa orang nanti akan bersikap, tidak. Karena asal bersikap dengan orang munafikin itu sama dengan kaum muslimin biasa. Tidak ada perbedaannya di dunia. Ya, mereka akan mendapatkan zakat, mereka akan diberikan pertolongan jika membutuhkan pertolongan, dan seterusnya. Tidak boleh disakiti sebagaimana kaum muslim. Jadi muamalah duniawiya sama. Kalau seandainya diberitahu oleh Nabi SAW itu akan berubah. Maka itu diantara hikmahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendesak-desak Hudzaifah untuk menyebutkan data mereka, tapi Hudzaifah tidak mau memberitahukannya, dan akhirnya Umar mendapatkan cara untuk merasakan, untuk mendapatkan rasa aman. Apa katanya? Apakah pertanyaannya? Apakah Nabi menyebutkan saya salah satu dari mereka? Itu saja. Ketika pertanyaannya tidak membuka siapa nama-nama orang tersebut, hanya menanyakan apakah dia termasuk, Huzaifah baru mengatakan tidak, engkau tidak termasuk. Karena yang dipegang rahasianya oleh Huzaifah apa? Nama-nama orangnya. Tidak boleh diberitahukan kepada siapapun juga. Nabi pun tidak memberitahukan. Seperti dua orang tadi, Nabi hanya menyebutkan dua laki-laki sedang berkendaraan dan pergi. Tidak menyebutkan namanya, sementara Nabi bisa jadi tahu orangnya. Bisa jadi tahu orangnya. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah ancaman hukumannya di akhirat, dan itu yang merupakan bunyi kitab, yaitu min sifatul munafiqina dan wa ahkamuhum. Hukum-hukum mereka. Tadi sudah di dunia, sekarang di akhirat yang diancamkan oleh Nabi SAW. Masih tersisa dua ya. Kita selesaikan. Silakan dibaca dua hadis terakhir. 6992 dengan 6993. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. Dua hadis dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, menceritakan sifat orang munafikin di dunia. Ya, ini salah satu juga di antara sifat-sifat orang munafikin. Ini dalam bentuk perumpamaan. Kata Nabi SAW, "Mathalun munafiq," perumpamaan orang munafik, "kamathalis syatil a'irati bainal ghanamain." Asyad dengan al-ghanam, ini dia makna kedua-duanya kambing, tetapi jenis berbeda. Ya. Asyad bisa jadi artinya domba, sementara ghanam adalah kambing biasa. Ya. Asyad adalah domba, sementara ghanam kambing biasa, atau kebalikannya. Jadi Nabi menceritakan perumpamaan orang munafikin seperti asyad al-a'ira bainal ghanamain. Kita artikan saja syat itu domba, sementara ghanamain dua kambing biasa. Seperti domba yang berada yang bimbang berada di antara dua kambing biasa. Ya. Ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marrah. Terkadang dia bergabung dengan yang satu lagi, yang satu tergabung bersama yang satu lagi. Jadi tidak punya pendirian. Ini sifat yang mencolok sekali dari orang munafikin. Mereka di dunia ini mencari keselamatan. Bila dapat keselamatan bergabung dengan orang beriman, maka mereka bergabung dengan orang beriman. Bila mereka mendapatkan keselamatan ketika bergabung dengan musuh-musuh orang beriman, maka mereka meninggalkan orang beriman. Seperti laki-laki yang sudah menguasai Al-Baqarah, Ali Imran, dan penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, atau juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dengan ungkapan mudzabdzabina. Mudzabdzabina. Tadzabdzub artinya goncang. Goncang, tidak punya pendirian yang mantap. Terkadang memihak ke sebelah ini, yang penting baginya kemaslahatan dia. Kemaslahatan dia, dia terlindungi, dia aman kepada siapapun dia memihak. Tapi terkadang dia bisa menggunting di dalam lipatan, karena memang itu tujuannya. Dia membenci keimanan, tetapi bagaimana selamat, maka dia memihak. Mana yang bisa memberikan keamanan, maka memihak kepada sana. Ya, jadi itu inti dari perumpamaan ini. Syad, kita tidak tahu karena kita tidak pengembala. Ya, bagaimana keadaan, mungkin pengembala yang tahu antara domba dengan kambing-kambing biasa ini, karena dia seekor kemudian dia bimbang berkumpul dengan yang mana dari dua kambing biasa itu. Ya, jadi karena dia tidak punya yang seperti dia, kalau seandainya ada satu lagi domba, mungkin dia akan memihak ke domba. Tetapi karena dia satu dan dia akan berkumpul dengan salah satu dari dua ekor kambing ini, tidak bisa menetapkan. Terkadang dengan yang satunya, terkadang dengan yang satu lagi. Nah, ini perumpamaan sikap orang munafikin di dunia, seperti yang telah kita ceritakan tadi. Dan ungkapan ta'iru ila hadhihi marratan ila hadhihi marrah, di riwayat yang kedua itu dengan lafaz yang baru, takirru. Takirru, ya. Berpindah dari yang satu sekali dan ke yang lainnya sekali. Karrotan itu sekali-kali. Kalau di sini ta'iru apa artinya? Ta'iru mondar-mandir, ya. Perumpamaan mondar-mandir di antara dua ekor kambing yang berpindah-pindah dari yang satu kepada yang lain. Yang satu kebenaran sama senada dengan tataraddad wa tadhhab al mutaraddidah al ha'ira, yang bingung bimbang, ya, la tadri ayyahuma tatba, enggak tahu dari dua ekor kambing biasa itu mana yang dia ikuti. Terkadang yang itu diikuti ini perlu penelitian, ya. Ya, perlu penelitian, tetapi Nabi SAW tentu sangat mengetahui karena dia pengembala. Karena dia pengembala, dan para sahabat juga mengetahui perumpamaan ini. Kita yang bukan pengembala, yang mungkin tidak terlalu masuk, tetapi kita lihat memang dalam cerita Al-Quran dan hadis bagaimana orang-orang munafikin bersikap. Dan Allah juga tegaskan mudzabdzabina la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, mudzabdzabina baina dhalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Bimbang mereka, ya, goncang, goyang, tidak ke sana dan tidak kemari. Terkadang ke sana, terkadang kemari. Yang paling ingin mereka prioritaskan adalah keselamatan mereka sendiri. Kapan muncul orang munafikin? Munculnya setelah perang Badar. Mereka sudah mulai khawatir. Awalnya mereka kufar, tapi khawatir kepada nyawa mereka, akhirnya mereka menampakkan keislaman. Dan terus berlanjut sampai hari kiamat. Ya, sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Itulah hadis-hadis yang ada di kitab, ya, Sifatul Munafikin wa Ahkamihim. Dan hari ini, hari Senin, tanggal 22 Syawal 43, bertepatan dengan 23 Mei 2022, kita selesai dari satu kitab kecil, dan ini layak untuk kita kita pelajari agar kita bisa terlindungi dari sifat-sifat orang munafikin dan ancaman-ancaman Allah untuk hukuman bagi mereka. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu sifat hari kiamat dan sifat surga dan neraka. Ya,